Nggak, makan sini dong. Merendang, dendeng balado, tapi nggak pakai... Saya juga dong, pakai kepala ikan kakap, cumi balado, dan nggak pakai... Sambal. Nggak pakai piring. Onde mande, kenapa nggak pakai piring? Kan sekarang lagi musim bakteri. Biar aman, saya bawa piring sendiri. Pasti bersih. Iya tuh bener. Oh, urusan bakteri. Piring bersih aja nggak cukup. Tapi harus higienis. Nih, andalan Nambo. Ekonomi, power liquid, higienis. Ado ekstrak siwaknyo. Lebih dari bersih. Baru, ekonomi power liquid, higienis. Dengan ekstrak siwak yang terbukti efektif sebagai antibakterial alami. Bunuh kuman bakteri yang membandel di piring sampai ke ukuran mikro. Cuci 5 kali lebih cepat, piring bebas lemak, bebas bau, dan higienis. Wah, piring bersih kasar. Fresh, ini baru wanginya pencuci piring. Ingat, bersih aja yang gak cukup. Ekonomi Power Liquid Higienis, lebih dari bersih. Ekonomi Power Liquid, solusi nomor 1 pencuci piring. Wingscare.